Yeah, baby. Ingin ku dekat dan ingin ku dekat sepenuh jiwa raga sejaga kuat dengan sepenuh tenaga. Dan seimbang kini saya harus memilih antara koding sapu kandung yang mana saya gantin. Oh yeah, terasa seperti kau mengerti. Ku melihatmu pergi tak tahanku lagi seakan ku beri berjalan dan letih tak bisa ku fasi berkata yang pasti tentang rasa ini kau dayak miliki sepintas ada di dirimu terkubur jauh dalam relung hatiku. Let's do bila kelak kau padaku mampu janjikan itu tepat selalu. Yeah, kau ada yang memiliki tak bisa ku ungkapkan ketika ku berada dekatmu. Tak bisa ku rasakan getaran nadiku padamu. Kembali tunggal ku dapat saling baku sapa dan setanya kau temilik siapa karena kau tak suka. Namun tong dua sama-sama ada tapi tong dua setaman dari lama dan tong dua tak mungkin bisa untuk bersama. Kusimpan saja rasa ini dalam-dalam buatku hanyut bahwa itu aku buram. How about love yang pertama ku kenali, how about love untukmu aku kenali. Suka ku dekati padamu dan suka ku untuk rasa yang utuh. Bukan keliru, hati menyuruh aku ke situ, kau juga begitu. Apa yang harus saya lakukan dengan rasa ini? Oh God, andaikan dia memahami semua rasa yang tertanam semakin dalam, terlalu tulus dan tak berbalik haram. Hati makin gila, sungguh indah bila dapatkan dia, janji kelakan ceria. Getaran nadi makin luas, bayangkan koi di sisi. Kapan semua ini tuntas, bahagia su pasti. Tak bisa ku ungkap